karaja liwe batiku madenge ridi kunen nangi watakaleku asal di indra sifatmu kapau aga elota kega tujuh salahku ri sing.